الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب السماوات والأراضين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله له الحمد الأولى والآخرة وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أجمعين. وأكمل معكم ما ابتدأته من الحديث أمس. Saya ingin melanjutkan kepada kalian apa yang telah aku mulai dari kajian pada yang kemarin. Tawaqafna 'inda salat al-'isha. Dan kita telah berhenti disebabkan sama salat al-'isha. Wa nahnu natakallamu 'an ma'rifati rabbina bi sifati al-mahabbah. Dalam keadaan kita membahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya al-mahabbah atau sifat cinta. وأن من أعظم الأسباب لحصول محبة الله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. بأنه سنة بأنترى سبب تربصار سسؤال مرايح تشنك عند الله سبحانه وتعالى قبل أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سبحانه فرمان الله سبحانه وتعالى yang artinya katakanlah apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya kalian mengikuti aku, niscaya Allah cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. وهذه الآية من أعظم الأدلة على فضل اتباع السنة. Dan ayat ini termasuk di antara dalil yang paling agung yang menunjukkan keutamaan mengikuti sunnah. والتحذير من البدعة. Dan peringatan dari bid'ah. وهي الميزان الصحيح لكل من ادعى محبة الله. Dan ini adalah merupakan barometer yang sahih bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-burhan ala sihhati da'waka annaka tuhibbu Allah mutaba'atu sunnah. Maka bukti bahwa engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti sunnah. Wa min dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih fil hadith al-qudsi. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi. Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya. Bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya telah tepat kecintaanku kepada mereka yang saling cinta mencintai karena aku. Wal mutazawirin fiyya. Demikian pula mereka yang saling mengunjungi karena aku. Wal mutabadhilin fiyya. Dan mereka yang saling berkorban karena aku. Hadhihi thalathatu af'al. Maka ini adalah merupakan tiga perbuatan. Hubbuka li akhika fillah. Kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Wa ziyaratuka lahu fillah. Dan engkau mengunjunginya karena Allah. Wa badluka wa infaquka al-'auna lahu fillah 'azza wa jalla. Dan pengorbananmu serta infak yang kau berikan kepada saudaramu karena Allah Azza wa Jalla. La turidu minan nasi jaza'an wa la syukura. Engkau tidak menghendaki dari manusia balasan dan ucapan terima kasih. Aidan bi hadhihi thalatha tahsulu 'ala mahabbatillah ta'ala. Maka dengan tiga perkara ini pula seseorang akan meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa وتعالى. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih. Anna rajulan kana fi man kana qablana. Bahwa ada seseorang yang hidup sebelum kita. Kharaja yazuru ahad lahu fillah fi qaryatin ukhra. Dia keluar untuk mengunjungi saudaranya yang lain di saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala yang tinggal di kampung yang lain. Fab'ath Allahu ilayhi malakan fi tariqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang mendatangi jalannya. Faqala lahu al-malak ayna turid? Lalu kemudian malaikat itu pun bertanya kepadanya, hendak ke manakah engkau? Qala uridu hadhihi al-qarya azuru ahan li fillah. Maka dia mengatakan, aku ingin mendatangi kampung ini untuk mengunjungi saudaraku karena Allah. Faqala lahu al-malak hal lahu 'alayka min ni'matin tarudduha ay tarudduha wa tashkuruhu 'alayha? Maka orang malaikat tersebut bertanya kepada orang ini, apakah ada kenikmatan yang hendak engkau sampaikan kepadanya? Yani hal bainaka wa bainahu ayy mu'amalah dunyawiyyah? Maksudnya, apakah ada hubungan dunia antara kamu dengannya? Qala la walakinni uhibbuhu fillah fa uridu an azur. Maka dia mengatakan tidak, akan tetapi aku mencintainya karena Allah sehingga aku senang untuk mengunjunginya. Faqala lahu al-malak. Maka malaikat itu pun berkata kepadanya, isma'u ayyuhal syabab, isma'u ayyuhal nas hadhihi al-bushra. Dengarkanlah wahai para pemuda, dengarkanlah wahai manusia berita gembira ini. Liman sadaqat mahabbatuhum fillah. Bagi seseorang yang jujur rasa cintanya kepada Allah. Wa lam takhliqha shawa'ibud dunya. Dan kecintaan tersebut tidak dicampuri dengan adanya tendensi dunia. Fatazawaru fillah. Maka saling mengunjungilah kalian karena Allah. Qala lahul malaku fa inni rasulullahi ilayka inna allaha yuhibbuka kama ahbabtahu fi. Maka malaikat tersebut mengatakan kepadanya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dikirimkan kepadamu untuk memberitakan bahwa sesungguhnya Allah telah cinta kepadamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. فهذه الزيارة أوجبت له محبة الله تعالى. Maka ziarah yang semacam ini menyebabkan tumbuhnya rasa cinta seseorang, cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. ومن أسباب نيلك وحصولك محبة الله تعالى حبك لأسمائه وصفاته. Dan termasuk di antara sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadamu adalah tatkala engkau cinta kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa tafahhumuka laha. Dan engkau memahami kandungan dan maknanya. Wa itsbathuha lillahi ta'ala. Dan engkau menetapkannya bahwa itu semua milik Allah ta'ala. Kana fi 'ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min ashabihi yusalli biqaumi. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang dia memimpin kaumnya dalam mengerjakan salat. Wa kana kullama qara syai'an min al-Qur'an fi rak'ah khatama bi surah al-Ikhlas. Di mana orang ini setiap kali pada setiap rakaat dia setelah membaca beberapa dari Al-Qur'an lalu kemudian dia mengakhirinya dengan membaca surah Al-Ikhlas. Faqala lahu ashabuhu lima tasna'u dhalik? Maka para sahabatnya bertanya kepadanya, mengapa engkau melakukan hal itu? Imma an taqra bi surah al-ikhlas wa taktafi aw taqra bi ghayri taqra bi ghayriha wa taktafi. Apakah ada kalanya engkau cukup membaca surah al-ikhlas saja atau engkau membaca surah yang lain dan engkau mencukupkan dengan hal itu? Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Maka mereka pun memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan orang ini. Faqala lahu ma hamalaka ala hadha? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau melakukan hal ini? Qala ya Rasulullah, أُحِبُّهَا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ. Maka orang ini pun menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintainya karena ini termasuk sifat Ar-Rahman, sifat Allah. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهَا. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah cinta kepadamu sebagaimana engkau mencintai surah tersebut. لِأَنَّ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ, sebab surah Al-Ikhlas itu خَالِصَ لِوَصْفِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, adalah merupakan surah yang murni menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Seluruh makhluk bergantung kepadanya. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ثوابها يعدل ثلث القران. Oleh karena itu telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pahala orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها مع سورة الكافرون في الوتر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم mengerjakan salat dengan membaca surah Al-Ikhlas tersebut bersama dengan surah Al-Kafirun di dalam salat witir. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون, yaitu yang disebutkan dalam surah Al-Kafirun, wahai orang-orang kafir, aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah. Surah Qul huwallahu ahad lil ikhlas al-ilmi al-khabari fi sifatillah. Adapun surah Al-Ikhlas adalah merupakan menunjukkan keikhlasan yang berkaitan dengan ilmu dan pemberitaan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa suratul kafirun lil fiha al-ikhlas al-amali fi al-ibadah lillahi wahdah. Adapun surah Al-Kafirun di dalamnya mengandung bentuk keikhlasan secara amalan di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima fi sunnati al-fajr. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam biasa membaca kedua surah ini dalam mengerjakan salat sunnah subuh. قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية. بمعنى beliau membaca قل يا أيها الكافرون pada rakaat yang pertama dan الإخلاص pada rakaat yang kedua. وهكذا يقرأ بهما في ركعتي الطواف. Demikian pula beliau membaca kedua surah ini pada saat mengerjakan salat dua rakaat tawaf. ويقرأ بهما في ركعتي سنة المغرب كما في حديث ابن عمر أحيانا. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca kedua surah ini pada saat mengerjakan salat sunnah setelah maghrib sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ibn Umar. فهذا الصحابي الجليل أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه لحبه صفة الرحمن. Maka sahabat yang mulia ini memberitakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah cinta kepadanya disebabkan karena dia cinta kepada sifat Ar-Rahman. فلاحظنا في الأسباب السابقة كلها. Maka kita memperhatikan pada sebab-sebab yang telah lalu seluruhnya. Anna asbab husuli mahabbatillahi lak, bahwa sebab-sebab diraihnya kecintaan Allah kepadamu. Minhuma yata'allaq bitauhidillahi wa asma'i wa sifatih. Di antaranya ada yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. وَمِنْهُ مَا يَتَعَلَّقْ بِمُتَابَعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سُنَّتِهِ. dan di antaranya juga ada yang berkaitan dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. Wa minhu ma yata'allaqu bi 'alaqatika bi ikhwanika al-mu'minin mahabbatan lahum wa ziyaratan wa badla. Dan di antaranya pula ada yang berkaitan dengan kecintaan kepada kaum mukminin, di mana engkau mencintainya karena Allah dan engkau senantiasa mengunjunginya dan berkorban untuknya. Fi sahihain an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan di dalam kitab dua sahih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara, apabila ketiga perkara ini terdapat pada diri seseorang, maka niscaya dia akan merasakan manisnya keimanan. An yakuna Allah rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, ketika Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa billah. Dan dia mencintai seseorang di mana dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Wa an yakraha an ya'ud fi al-kufr ba'da in anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fi an-nar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. وَنَأْخُذُ صِفَةً أُخْرَى نَعْرِفُ بِهَا رَبَّنَا. Dan kita akan membahas sifat yang lain yang dengannya kita mengenal Allah. وَهِيَ صِفَةُ الْغَضَبِ. Yaitu sifat marah bagi Allah. تَقَدَّمَ مَعَكُمْ فِي الْحَدِيثِ أَمْسِ. Telah lalu bersama kalian dalam pembahasan kita kemarin. قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Inna Allah kataba kitaban fahuwa indahu fawqa al'arsh. Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menulis sebuah tulisan dan itu ada di sisi Allah. Dan itu ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan kemarahanku. Fahdhar min asbab ghadabillah. Maka hendaknya engkau berhati-hati dari sebab-sebab kemarahan dan kemurkaan Allah. Qala ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'ana wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Allah azza wa jalla berfirman yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya di dalam jahannam, neraka jahannam, di mana dia dikekalkan di dalamnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala marah kepadanya, dan Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan untuknya azab atau siksaan yang pedih. Wa anta tas'alu Allah ta'ala an yujiraka min tariqil maghdubi 'alayhim fi kulli rak'ah. Dan engkau senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan perlindungan kepadamu dari mengikuti jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Wal maghdubu 'alayhim humul yahudu wa kullu man 'amila bi khilafi ma ya'lam. Dan yang dimaksud orang-orang yang dimurkai atas mereka adalah kaum Yahudi dan siapa saja yang mengamalkan sesuatu menyelisihi apa yang telah dia ketahui dan dia ilmui. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukannya? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah ketika kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukannya. Wal maqtu huwa ashaddul ghadab. Dan yang dimaksud al-maqtu adalah kemurkaan yang paling besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man iqtata'a mala imri'in muslimin bighairi haqqin laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta seorang muslim dengan tanpa hak, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah marah kepadanya. Wa fi hadis syafa'ati al-'udma yawm al-qiyamah, dan disebutkan di dalam hadis tentang syafaat yang paling agung pada hari kiamat. Lamma ya'ti an-nasu ila Adam, tatkala manusia mendatangi Adam. Fa yaquluna ya Adam, di mana mereka mengatakan, wahai Adam, ala tara ila ma nahnu fih, apakah engkau tidak melihat apa yang kami rasakan sekarang ini? Ala tara ila ma qad asabana, apakah engkau tidak melihat apa yang telah menimpa kami? Ay min al-karbi wa shiddah fi arasat yawm al-qiyamah, yaitu dari berbagai macam kesulitan dari arasat yang ada di hari kiamat. Anta abul bashar, engkau adalah ayah dari seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Wa asjada laka malaikata, dan engkau memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepadamu. Wa nafakha fika min ruhih, dan Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepadamu. Isfa' lana ila rabbik, maka berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Fayaqulu Adam alaihi salam, maka Adam alaihi salam pun mengatakan, inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablah walan yaghdab mithlahu ba'dah. Maka beliau pun mengatakan, yaitu Adam alaihi salam mengatakan, sesungguhnya Rabbku pada hari ini telah marah dengan kemarahan yang Allah belum pernah marah sebelumnya dan tidak akan marah seperti itu setelahnya. Wa innahu qad nahani 'anil akli min asy-syajarati fa akaltu, dan sesungguhnya Allah telah melarang aku untuk memakan dari pohon tersebut lalu aku memakannya. Fa ya'tuna ila Nuh, maka mereka pun mendatangi Nuh. فَيَعْتَذِرُ وَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. Maka Nuh pun mengatakan, sesungguhnya pada hari ini Rabbku telah marah dengan kemarahan yang belum pernah Allah marah sebelumnya dan tidak pula marah setelahnya dengan kemarahan tersebut, sehingga Nuh pun meminta umur. Fayatuna Ibrahim, thumma Musa, thumma Isa, wa kulluhum yaqulu kadhalik. Lalu mereka mendatangi kepada Ibrahim, dan mendatangi Musa, dan mendatangi Isa, mereka seluruhnya mengucapkan ucapan yang sama. Thumma yatuna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, خاتم النبيين والمرسلين وإمامهم. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul dan pemimpin mereka. وهو حامل لوائهم يوم المحشر. Dan beliau adalah pembawa panji mereka dalam kehidupan di padang mahsyar. وكل الأنبياء آدم فمن دونه كلهم تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. Dan seluruh para nabi termasuk Adam dan yang lainnya, mereka semua berada di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul ana laha, ana laha. Maka Nabi pun mengatakan, akulah yang akan memilikinya, akulah yang akan memilikinya. Fayati fa yasjudu tahta al-arsh. Lalu kemudian beliau pun datang dan beliau sujud di bawah arasy. Fayahmadullah bimahamid yaftahuha alaihi hina dzaka. Dimana Allah, dimana beliau mengucapkan pujian-pujian dan sanjungan kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian dan sanjungan itu melalui lisan beliau yang beliau baru mengetahuinya dan menghafalnya pada saat itu. Qala sallallahu alaihi wasallam la uhsinuha al-an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanjungan-sanjungan tersebut sekarang ini aku tidak pandai mengucapkannya. Fayuqalu lahu ya Muhammad sal tu'ta wasyfa' ra'sak wa sal tu'ta wasyfa' tushfa' ila akhir alhadis. Ya Muhammad irfa' ra'sak wa sal tu'ta wa qul yusma' wasyfa' yushfa'. Lalu kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ucapkanlah, maka akan didengarkan ucapanmu. Mintalah sesuatu, engkau akan diberikan, dan berilah syafaat, engkau telah diberi wewenang untuk memberi syafaat. Wal adillatu ala sifatil ghadab kathira. Dalil-dalil tentang sifat kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak. فعلى المسلم أن يجتنب أسباب غضب الله عليه. فواجب على setiap muslim untuk menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. وغضب الله على العبد بحسب ذنبه. Dan kemarahan Allah kepada seorang hamba sesuai dengan dosa yang dia lakukan. فغضبه من الشرك وعلى المشرك أشد. Dan kemarahan Allah dari perbuatan kesyirikan dan kepada para pelaku kesyirikan itu lebih besar lagi. Ghadabuhu 'ala al-bid'ah. Demikian pula kemarahan Allah kepada bid'ah. Ghadabuhu 'ala zulmin nas wa at-ta'addi 'alayhim. Demikian pula kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala atas seseorang yang mendzalimi manusia dan menganiaya mereka. أرأيتم شيئا فيما تقدم؟ Apakah kalian melihat sesuatu dari apa yang telah kami bahas sebelumnya? أن الأسباب لرحمة الله أو لغضبه. Bahwasanya sebab-sebab datangnya rahmat Allah atau kemarahannya. كثير منها فيما يتعلق بمعاملات الناس. Kebanyakan dari hal-hal tersebut dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah, pergaulan di antara sesama manusia. وهكذا محبته تعالى من أسبابها ما يكون بين الناس. Demikian pula kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba di antara sebabnya adalah perkara yang kaitannya pergaulan di antara manusia. وهكذا رحمته تعالى من أسبابها أن ترحم حتى البهائم. Dan demikian pula termasuk di antara yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika engkau mengasihi manusia, bahkan ketika engkau mengasihi hewan-hewan. Ittabih idzan juz'un kabirun min dinina fil muamalat ma'al khalq. Maka perhatikan bahwasanya bahagian besar yang terdapat di dalam agama kita adalah berkaitan dengan pergaulan di antara sesama makhluk. Karena بعض الناس هداهم الله. Sebab ada sebagian manusia semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. ينظر الى علاقته بالله تعالى. Dia hanya melihat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya'ti bil wajib yatruk al haram. Alhamdulillah dia telah menunaikan kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan. ثم لا يبالي بمعاملة الناس. Lalu dia tidak peduli dengan pergaulannya dengan sesama manusia. إما ظلما لهم. Ada kalanya dia melakukan perbuatan kezaliman kepada mereka. أو سوء أخلاق. Atau keburukan akhlak. وخيانة. Dan melakukan khianat. وغش وكذب. Demikian pula melakukan tindakan penipuan dan kedustaan. وسائر أنواع الإساءة. Dan yang lainnya dari berbagai macam jenis perbuatan keburukan kepada yang lain. Fayadhunnu annahu bidzalika qad ahsana fi ibadatillah. Lalu kemudian dia menyangka bahwa dia telah baik di dalam beribadah kepada Allah. Alam yasma' qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah dia mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan dan mewajibkan berbuat baik dalam segala sesuatu. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. Maka apabila kalian membunuh maka berbuat baiklah dalam membunuh. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. Dan ketika kalian menyembelih maka berbuat baiklah dalam menyembelih. وليحد أحدكم شفرته أي السكين وليرح ذبيحته. Dan hendaknya salah seorang kalian menajamkan pisaunya ketika menyembelih dan hendaknya dia menenangkan sembelihannya. Ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yuhiddu shafratah ay sikkina amama asy-syaf liyadhbahaha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang lelaki dia menajamkan dan mengasah pisaunya di depan seekor kambing untuk dia sembelih. فقال له أتريد أن تميتها ميتتين ألا قبل هذا؟ Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, apakah engkau hendak membunuh kambing ini sebanyak dua kali? ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح الشاة وأختها تنظر إليها. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ketika seekor kambing itu disembelih dalam keadaan kambing yang lain melihat kepada sembelihan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, alhamdulillah. Hakadha rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha sunnatuh. Dan demikianlah sunnahnya. Hatta alhayawanat yura'a masya'iruha kaifa bil insan. Bahkan hewan-hewan menjaga perasaannya. Bagaimana dengan menjaga perasaan manusia? فَجُزْءٌ كَبِيرٌ مِنْ دِينِنَا مُعَامَلَاتٌ مَعَ الْخَلْقِ. Maka bahagian yang besar di dalam agama kita berkaitan dengan pergaulan di antara sesama makhluk. إِحْسَانٌ إِلَيْهِمْ تَسْتَوْجِبُ رَحْمَةَ اللَّهِ وَجَنَّتَهُ. Berbuat baik kepada mereka itu menyebabkan datangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan menyebabkan seorang dimasukkan ke dalam surganya. إِسَاءَةٌ إِلَيْهِمْ تَسْتَوْجِبُ غَضَبَ اللَّهِ وَنَارَهُ وَعَذَابَهُ. Dan berbuat buruk kepada mereka menyebabkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala dan menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. وَقَدْ أَخْبَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُحَذِّرًا لَنَا. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita sebagai bentuk peringatan kepada kita sekalian. Anna imra'atan dakhalat an-nar fi hirra. Bahwa ada seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor kucing. Habasatha la hiya at'amatha wa la hiya arsalatha ta'kul min khashash al-ard. Di mana dia memenjarakan kucing tersebut dalam keadaan dia tidak memberi makan kepadanya dan tidak pula melepaskannya menyebabkan dia memakan dari serangga-serangga yang ada di muka bumi. وَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ امْرَأَةٍ. Dan diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita. تَصُومُ النَّهَارِ. Yang wanita ini rajin berpuasa di siang hari. تقوم الليل بالصلاة وقراءة القرآن. Dan rajin melakukan qiyamul lail, bangun di malam hari dengan salat dan membaca Al-Qur'an. ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. Akan tetapi wanita ini biasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. قال هي في النار. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wanita ini di dalam neraka. معاملات هي من ديننا. Maka muamalah pergaulan itu bahagian dari agama kita. ومما نعرف به ربنا من صفاته صفة الرضا. Dan termasuk di antara yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat-sifatnya adalah sifat ar-ridha bagi Allah. قال تعالى ورضوان من الله أكبر. الله عز وجل berfirman yang artinya dan keridhaan dari Allah itulah yang paling besar. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Dan Allah سبحانه وتعالى juga berfirman yang artinya sungguh Allah عز وجل telah meridai kaum mukminin tatkala mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha terhadap apa yang Allah berikan, dan yang demikian akan diraih oleh seorang yang senantiasa takut kepada Rabb-nya. Fakhasyyatukallaha Ta'ala, maka rasa takutmu kepada Allah Ta'ala, alladhi tahmiluka 'ala fi'li ma amarakaka wa tarki ma harrama 'alaik, yang menyebabkan engkau melakukan apa yang diperintahkan kepadamu dan meninggalkan apa yang dilarang kepadamu. Wa turaqibullaha fi khalwatika wa fi qawlika wa 'amalik, dan engkau senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaanmu, dalam setiap ucapan dan perbuatanmu. Hiya min asbab fawzika bi jannatillahi wa ridwani, ini semua termasuk di antara sebab-sebab engkau meraih kemenangan dengan mendapatkan surga dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yarda lakum thalatha, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku, wa an tunasihu man wallahu allahu amrakum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah meridai atas kalian tiga perkara. Yang pertama, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Yang kedua, engkau berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berpecah belah. Dan yang ketiga, engkau menasihati yang telah diberikan tanggung jawab untuk memimpin kalian, yaitu penguasa kalian. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, dan di dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yattali'u 'ala 'ibadihi fil jannati fayaqul saluni, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada para hamba-Nya yang telah masuk ke dalam surga, lalu kemudian Allah mengatakan kepadanya, mintalah sesuatu kepadaku. فَإِنَّهُ بَقِيَ لَكُمْ عِنْدِ مَوْعِدًا لَمْ أُنْجِزْكُمُهُ, karena sesungguhnya masih tersisa padaku ada satu janji dariku yang aku belum memberikannya kepada kalian. فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ يَا رَبَّنَا, maka penghuni surga pun mengatakan, apa itu wahai Rabb kami? أَلَمْ تَغْفِرْ ذُنُوبَنَا, bukankah engkau telah mengampuni dosa-dosa kami? Wa tubayyid wujuhana, dan engkau telah memutihkan wajah-wajah kami. Wa tunjiyana minan nar wa tudkhilana al-jannah, dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan memasukkan kami ke dalam surga. Qala bada, maka Allah Azza wa Jalla menjawab, iya. Inna lakum 'indi an uhilla 'alaykum ridwani fala askhat 'alaykum abada, sesungguhnya masih ada janji yang akan aku berikan kepadamu, yaitu aku memberikan kepada kalian keridaanku sehingga aku tidak akan lagi murka kepada kalian selama-lamanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah fi ridha al-walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Fa'idha'uka liwalidai, dan tatkala engkau menjadikan ridha kedua orang tuamu, wa sa'yuka fi birrihima, dan usahamu untuk senantiasa berbakti kepada keduanya, min asbab ridwanillahi alaihi, termasuk di antara sebab-sebab datangnya keridhaan Allah kepadamu. Ma'a amalika bi ta'atillah, bersama dengan amalanmu dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Falahamna huna aidan, maka kita juga memperhatikan dalam perkara ini, anna min asbab ridha Allah mu'amalah, wa hiya mu'amalatul walidain, bahwa di antara sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah yang berkaitan dengan pergaulan, yaitu pergaulan seseorang dengan kedua orang tuanya. Kataba Amirul Mu'minin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Amirul Mu'minin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma mengirim sebuah tulisan ila ummul mu'minin Aisyah yatlubu minha nasiha, yang dikirimkan kepada ummul mu'minin Aisyah, di mana beliau meminta kepada Aisyah sebuah nasihat. Fakatabat ilaihi bihadihi an-nasihat al-nafisa al-ghaliyah. Maka Aisyah pun menuliskan kepada Muawiyah sebuah nasihat yang sangat berharga dan sangat mahal sekali. Man ardallaha fi sakhatin nasi radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala meskipun menyebabkan kemurkaan manusia kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala meridainya dan Allah akan menjadikan manusia pun ridha kepadanya. Wa man asqata an-nasa fi ridha Allah, wa man asqata Allah fi ridha an-nas sakhatallahu alaihi wa asqata alaihi an-nas. Dan barang siapa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala meskipun manusia ridha kepadanya, maka Allah azza wa jalla murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya. Fa idza dzakarna ahammiyata al-mu'amalati ma'a an-nas, maka apabila kita menyebutkan begitu urgennya muamalah pergaulan bersama dengan sesama manusia, wa husnal khuluq ma'ahum, dan baiknya akhlak dalam bergaul bersama mereka. Fa inna lidzalika syarta, maka dalam perkara itu ada sebuah syarat. Wa huwa an la yakuna fi sakhatillahi wa ma'siyatihi, yaitu pada saat melakukan pergaulan tersebut tidak menyebabkan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Rawahu al-Imam at-Tabarani wa ghayruhu an Imran ibn Husain. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan yang lainnya dari sahabat Imran ibn Husain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama at-ta'atu bil ma'ruf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Rawahu al-Bukhari min hadis Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari hadis Ali radhiyallahu anhu. وقد تقدم معنا قول الله عز وجل. Dan telah lalu bersama kita firman Allah Subhanahu wa taala. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Bahwa pada hari ini aku telah sempurnakan agama ini untuk kalian dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Faqad qala Allah Ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-Islam deenan falan yuqbala min. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman yang artinya, barang siapa yang mencari selain dari Islam satu keyakinan, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Faqala tabaraka wa ta'ala inna ad-deena 'inda Allahi al-Islam. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman yang artinya, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah Islam. Qala ta'ala ma kana Ibrahim yahudiyyan wa la nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-musyrikin. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman yang artinya, Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, namun beliau adalah seorang yang tegak di atas tauhid dan beliau seorang muslim dan beliau bukan bagian dari kalangan orang-orang yang musyrik. Fa alaina an narda bima radiya Allah, maka wajib bagi kita untuk rida terhadap apa saja yang diridai Allah. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau berkata bahwa telah bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان bahwa yang merasakan manisnya keimanan من رضي بالله ربا adalah seseorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya وفي الإسلام دينا dan dia ridha Islam sebagai agama وفي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا dan Muhammad صلى الله عليه وسلم sebagai Rasulnya وتقدم معنا حديث أبي هريرة dan telah lalu pula bersama kita hadis Abu Hurairah في موطأ مالك وصحيح مسلم yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam muwatta'nya dan juga diriwayatkan dalam sahih Imam Muslim inna Allah yarda aw radiya lakum thalatha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meridhai bagi kalian tiga perkara an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a yaitu kalian menyembahnya dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya sedikit pun فأعظم سبب لنيل رضا الله maka sebab terbesar untuk meraih ridha Allah توحيده في عبادته adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya واجتناب الشرك كبيره وصغيره dan menjauhi seluruh perbuatan kesyirikan yang besar maupun yang kecil ظاهره وخفيه yang zahir dan yang tersamarkan الأكبر والأصغر شرك أكبر بمثل كل شرك أصغر ولا يحصل اجتناب ذلك إلا بالعلم dan tidak akan sempurna seseorang menjauhi perbuatan syirik tersebut kecuali dengan ilmu فمن ذلك اجتناب الحلف بغير الله dan termasuk di antara hal ini adalah menjauhi bersumpah dengan selain Allah قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك فلم تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah menyekutukan Allah وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم dan Nabi صلى الله عليه وسلم juga bersabda jangan kalian bersumpah dengan menyebut ayah-ayah kalian dan jangan kalian bersumpah dengan menyebut ibu-ibu kalian. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang hendak bersumpah, maka hendaknya bersumpah dengan nama Allah ataukah dia diam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man halafa bil amanah falaysa minna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut amanah, yaitu mengatakan demi amanah, maka dia bukan bahagian dari kami. ومن ذلك تعليق التمائم والحروز والعزائم. Dan termasuk di antara perbuatan syirik adalah menggunakan jimat, menggantikan jimat-jimat dan yang semisalnya. لاتقاء العين أو دفع المضرة أو رفع البلاء. Dengan tujuan untuk mencegah penyakit ain ataukah menolak kemudaratan atau terhindar dari musibah. قال صلى الله عليه وسلم إن التمائم والتولة والطيرة شرك نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب سسنجهن جيمة جيمة إبو demikian pula التولة demikian pula تطهر ini semua adalah merupakan perbuatan syirik والتولة شيء يصنعونه يحبب الزوج لزوجها والعكس yang dimaksud dengan tiwalah adalah sesuatu yang mereka lakukan yang bertujuan untuk mendatangkan kecintaan suami kepada istri atau sebaliknya. Wattiyaratu hiya at-tasha'um bimar'iyyin aw masmu'. Adapun yang dimaksud dengan tiwalah atau takayur adalah menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengarkan. Fayuqdimu 'ala al-fi'l aw yahjimu 'anhu bisabab dhalik. Lalu kemudian dia akan melakukan suatu perbuatan atau membatalkan perbuatan yang hendak dia lakukan hanya karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Misal yakhruju littijarah. Misalnya dia keluar untuk berdagang. Aw yurid an yusafir. Atau dia ingin melakukan perjalanan safar. Aw yurid an yatazawwaj. Atau dia ingin menikah. Fayaquluna lah la taf'al. Lalu kemudian mereka mengatakan kepadanya, jangan kamu melakukannya. Hadha syahr Syawal. Ini adalah bulan Syawal. Yatasha'amuna bi syahri Syawal. Mereka menganggap sial dengan bulan Syawal. Aw 'aqda az-zawaj fi. Atau melakukan akad nikah di bulan tersebut. Aw bi syahri Safar. Atau mereka menganggap sial dengan bulan Safar. Waqad qalat 'Aisyah radhiyallahu 'anha. Dan sungguh telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa fi Syawal." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menikahi aku kecuali di bulan Syawal. "Wa ana ahdha zawjatihi 'indah." Dan aku adalah orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. فعلى العبد اجتناب ذلك. Maka wajib bagi seorang hamba untuk menjauhi hal tersebut. أو يخرج من بيته إلى التجارة. Ataukah dia hendak keluar dari rumahnya untuk berdagang. فيقابل رجلا أعور عند الباب. Lalu kemudian pada saat dia keluar, dia bertemu dengan seorang yang matanya buta sebelah. يرجع ويقول اليوم ما في خير. Maka dia pun membatalkan keinginannya untuk keluar, lalu dia mengatakan hari ini bukan hari yang baik. Tidak ada kebaikan pada hari ini. Hala min al-tiyara. Ini termasuk bentuk tatayyur. Fa'ala al-muslim ijtinabu dhalik. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi hal tersebut. Idzan hadza a'zam sabab li nail ridwanillah ta'ala. Maka ini adalah merupakan sebab yang terbesar untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhiduhu wa ijtinabu asy-syirk bih, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan kesyirikan. Ats-tsani qawlu sallallahu alaihi wasallam wa an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wa hadha qad amarana Allah bihi fi kitabih. Dan ini adalah perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian di dalam kitabnya. Fa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim yang berserah diri kepadanya. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, dan jangan kalian bercerai-berai. فلا يجوز تفرق المسلمين إلى جماعات وأحزاب ومذاهب. Maka tidak diperbolehkan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin menjadi mazhab-mazhab dan menjadi jamaah-jamaah dan golongan-golongan. الواجب أن يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Yang wajib bagi kaum muslimin, mereka berjalan di atas apa yang telah menjadi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmah wal furqatu 'adzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jamaah itu adalah merupakan rahmat dan perpecahan itu adalah azab. Wa qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Dan Allah azza wa jalla juga berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah di dalam agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, engkau bukanlah bahagian dari mereka sedikit pun. والسبب الثالث وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. Dan sebab yang ketiga, yaitu kalian menasihati para penguasa kalian. أمرنا بالمناصحة. Maka Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk saling menasihati. ونهانا عن المنازعة لولي الأمر. Dan beliau melarang kita untuk melakukan intervensi terhadap tugas-tugas para penguasa. وهذه المناصحة قد بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون. Dan cara memberi nasihat ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. كما بين لنا كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نحج. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita salat, bagaimana cara kita berpuasa dan menunaikan ibadah haji. بين لنا معنى قوله الدين النصيحة. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita makna dari sabda beliau, agama itu adalah nasihat. Wa kaifa takunu nasihatu a'immatil muslimin ay hukkamahum wa umara'ahum? Dan bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada para penguasa kaum muslimin? Faqala sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, alladhi rawahu Abi 'Asim wa At-Tabarani wa ghayruhuma, yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Asim dan At-Tabarani dan yang lainnya. Wa dawaba 'alai Ibnu Abi 'Asim fi kitab As-Sunnah, dan telah disebutkan babnya oleh Ibnu Abi 'Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Babun kaifa tansahu ar-ra'iyyatu lil-amir, bab tentang bagaimana cara rakyat menasihati penguasa. أكيد اشتقتم أن تسمعوا الحديث. Tentunya kalian telah rindu untuk mendengarkan hadisnya. قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لي سلطان. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hendak menyampaikan nasihat kepada penguasa, فلا يبديها علانية, maka jangan dia menampakkannya secara terang-terangan. ولكن ليخلو به ويأخذ بيده, akan tetapi hendaknya dia bersendiri dengannya dan mengambil tangannya. فَيُكَلِّمُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ, lalu kemudian dia mengajak berbicara dengannya antara dia dengan penguasa tersebut. فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ, apabila dia menerimanya. وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ, namun jika dia tidak menerimanya, maka dia telah menunaikan tugasnya di dalam memberi nasihat. Nas'alullah an yarda 'anna wa 'ankum wa walidina wa walidikum ajma'in. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa meridai kami dan kalian, demikian pula seluruh dari orang-orang tua kami. Wa an yarzuqana mahabbatahu wa taqwahu wa ridha, dan memberikan rezeki kepada kita untuk cinta kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya dan meraih keridhaan-Nya. Wa yatsabbitana 'ala at-tauhid was-sunnah, dan mengukuhkan kita di atas tauhid dan sunnah. Wa yajma' kalimat al-muslimin 'ala al-haq, dan menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran. Wa yu'allif bainahum, dan menyatukan hati-hati mereka. Wa yuwaffiq wulata amrihim wa hukumatihim lima yuhibbuhu wa yardah, dan memberi tauhid kepada para penguasa mereka untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhai Allah. Wa an yuhilla al-amna wal amana wal istiqrar ala jami'il bilad al-islamiyyah, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketenangan di seluruh negeri-negeri Islam. Wa nadruku lakum fursah litasta'iddu insyaallah lidawat al-lail, dan kami memberikan kepada antum kesempatan untuk bersiap-siap menghadiri kajian di malam hari ini. Wa aidan nasta'id nahnu laha, dan kami juga akan bersiap-siap. Jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad.